cuma mendengarkan musik keras ini memang agak tinggi. Jangan emosi, nikmati, enjoy aja. Track 2 Track 3 Rock show, hypnotic Rock show, fantastic Rock show, energetic Rock show, freedom Rock show, hypnotic Rock show, fantastic Rock show, energetic Rock show, freedom. Sampai jadi beban, karena tugas kamu hanya cuma mendengarkan. Musik keras ini memang agak tinggi. Jangan emosi, nikmati, enjoy aja. Pergilah sana, dengarkanlah musik. Jika membuat sekitar tak menghilangkan dan tubuhmu juga pun ikut melayang. Jadi musik rontakanlah. Track 1 Track 2 Track 3 Rock show, hypnotic Rock show, fantastic Rock show, energy, rock show, freedom, rock show, hypnotic, rock show, fantastic, rock show, energy, rock show, freedom. No!